الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب فضل الدعاء من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. هذا الدعاء معاشر المستمعين الكرام من جوامع دعوات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد اشتمل على سؤال الله صلاح الدين والدنيا والآخرة، وبدأ بالدين لأنه بصلاحه يصلح ما سواه. قوله اللهم أصلح لي ديني دعاء بصلاح الدين، أي بأن توفقني للقيام بواجباته وآدابه ومقتضياته على الوجه الأكمل والأتم، وذلك بأن يوفق الله العبد بالتمسك بالكتاب والسنة وفق هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الصالحين في أمور الاعتقاد والعبادات والدعوة إلى الله والسلوك الاجتماعي العام. وقوله الذي هو عصمة أمري، أي ما أعتصم به في جميع أموري، كما قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفيه أن التمسك بالدين على المنهج الصحيح عصمة للعبد من مضلات الفتن ومن الوقوع في الانحرافات الاعتقادية والعملية، وأن إضاعة الدين به انفراط الأمر وضياعه، كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقوله أصلح لي دنياي دعاء بإصلاح الدنيا، أي بإعطاء الكفاف فيما أحتاج إليه، وبأن يكون حلالا ومعينا على طاعة الله. وقوله التي فيها معاشي، أي فيها مكان عيشي وزمان حياتي. وفي هذا أن للإنسان في هذه الحياة معاشا محدودا ورزقا مقدرا لن يموت حتى يستتم. وقوله أصلح لي آخرتي دعاء بإصلاح الآخرة، وإصلاحها باللطف من الله والتوفيق منه للإخلاص في الطاعة كحسن الخاتمة والفوز بالنعيم المقيم في الجنة. وقوله التي فيها معادي، أي فيها مكان رجوعي وزمن إعادتي إلى الله، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، أي اجعل طول عمري فرصة وسببا لي في إتيان الخير من القول والعمل. وفيه أن طول عمر العبد المسلم مدعاة للزيادة من أعمال البر والخير. وقوله واجعل الموت راحة لي من كل شر، أي واجعل موتي وخروجي من هذه الحياة الدنيا راحة لي من الفتن والمحن والابتلاءات بالمعصية والغفلة. وفيه أن المؤمن يستريح غاية الراحة ويسلم كمال السلامة بلقاء ربه، ويظفر بثوابه العظيم ونعيمه المقيم. نسأل الله الكريم من فضله. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masih dalam bab tentang keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sampai pada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang dia merupakan penjaga urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah duniaku yang pada duniaku ada kehidupanku. Wa aslih li akhirati lati fiha ma'adi, dan perbaikilah akhiratku yang padanya tempat kembaliku. Wa ja'alil hayata ziyadatan li kulli khair, dan jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan dalam segala kebaikan. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematianku sebagai peristirahatanku dari segala bentuk keburukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para mirsa, hadis ini termasuk atau doa ini termasuk dari jawami', yaitu doa-doa Nabi ya, yang singkat dan maknanya sangat padat, dan telah mencakup permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan kebaikan dunia, kebaikan agama, dan kebaikan akhirat. Dan permohonan itu dimulai dengan permohonan kebaikan yang berkaitan dengan dunia, yang berkaitan dengan agama. Karena dengan baiknya agama, maka yang lainnya akan ikut baik pula. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka doanya dengan mengatakan, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah agamaku. Dan ini adalah permohonan doa agar diperbaiki agama, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepadaku untuk bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadaku, serta bisa menjalankan adab-adab agama dengan cara yang terbaik dan tersempurna. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufiknya kepada seorang hamba untuk berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah sesuai dengan petunjuk salafus saleh dari kalangan para sahabat dan tabi'in serta para imam yang salehin, baik dalam urusan perkara-perkara akidah maupun perkara-perkara ibadat, juga dalam urusan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta dalam berakhlak dalam kehidupan sosial di kalangan masyarakat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Alladzi huwa ismatu amri," yang agamaku merupakan penjaga urusanku, penjaga perkaraku, yaitu ya, aku berpegang teguh dengan agamaku dalam segala urusanku. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ini dalil bahwasanya ya, seorang berpegang teguh dengan agama di atas manhaj yang benar, maka akan memberi penjagaan kepada dia, akan menjaganya ya dari hal-hal yang menyesatkannya, dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, dari terjerumus dalam hal-hal yang menyimpang berupa penyimpangan dalam bidang akidah maupun dalam peribadatan. Dan barang siapa yang tidak memperhatikan agamanya, maka dia akan melampaui batas, atau dia akan menyia-nyiakan, dia akan tersesat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan janganlah engkau mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Dan jangan kau ikuti orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furata." Dan perkara dia adalah perkara yang melampaui batas. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, "Wa aslih li dunyaya," ya Allah perbaikilah duniaku. Ini permohonan kepada Allah agar memperbaiki urusan dunia dengan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perkara dunia yang cukup yang dia butuhkan, ya, yaitu perkara tersebut cukup bagi dia dan halal bagi dia dan membantu dia dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Allati fiha ma'ashi," yang pada dunia tersebut ada kehidupanku, yaitu di dunia tempat hidupku. Dan dunia merupakan waktu kehidupanku, dan pada dunia tersebut orang-orang memiliki waktu hidup yang terbatas dan rizki yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seorang tidak akan meninggal dunia sampai rizkinya telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa aslih li akhirati," ya Allah perbaikilah akhiratku, yaitu doa untuk memperbaiki urusan akhirat kita, ya, dan memperbaiki urusan akhirat yaitu dengan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan taufiknya kepada hambanya sehingga dia akan meraih keikhlasan dalam ketaatan, serta dengan meraih husnul khatimah, kemudian di akhirat meraih ya surga yang kekal abadi, kenikmatan yang kekal abadi di surga. "Allati fiha ma'adi," yang akhirat tersebut adalah tempat kembaliku. Jadi akhirat merupakan tempat kembaliku dan waktu aku dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "liyajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna," agar Allah membalas orang-orang berbuat keburukan sesuai dengan amalan mereka, dan Allah membalas orang-orang berbuat kebaikan dengan surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair," Jadikanlah kehidupanku tambahan bagi kebaikan, tambahan bagiku dalam segala kebaikan. Yaitu jadikanlah panjangnya umurku sebagai kesempatan dan sebab untukku untuk bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan berupa perkataan maupun kebaikan berupa amal perbuatan. Dan ini dalil bahwasanya panjangnya umur seorang hamba merupakan memotivasi bagi dia untuk menambah amalan-amalan kebajikan dan amalan-amalan kebaikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa lagi, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematianku sebagai tempat peristirahatanku dari segala bentuk keburukan. Yaitu ya Allah, jadikanlah kematianku dan keluarnya aku dari kehidupan dunia ini sebagai bentuk istirahat bagiku dari segala bentuk fitnah-fitnah, dari segala bentuk cobaan-cobaan, ya, atau terjerumusnya seorang dalam kemaksiatan atau terjerumusnya seorang dalam kelupaan, kelalaian. Dan ini juga dalil bahwasanya seorang mukmin benar-benar akan benar-benar beristirahat dan dia akan selamat dengan penuh keselamatan tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru dia akan merasakan kesempurnaan istirahat tatkala bertemu dengan Allah, kemudian mendapatkan pahala yang besar dan kenikmatan yang abadi. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala karunia Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa an Ali radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد رواه مسلم. هذا الحديث العظيم معاشر المستمعين الكرام في هذه الدعوة المباركة المتضمنة طلب الهدى والسداد، وهما أجل مطالب العبد، إذ لا سعادة له ولا فلاح إلا بهما في دنياه وأخرى. وقوله في الرواية الأولى اللهم اهدني وسددني كقوله في الرواية الأخرى اللهم إني أسألك الهدى والسداد، فهي دعوة مشتملة على طلب الهدى وطلب السداد. أما الهدى فهو المعرفة بالحق تفصيلا وإجمالا والتوفيق لاتباعه ظاهرا وباطنا، والمراد بالسداد لزوم الحق وإصابته. وقوله في هذه الدعوة واذكر بالهداية هدايتك الطريق والسداد سداد القوس، أي تذكر في حال دعائك بهاتين الدعوتين أن هذا الطريق وهو الدليل الخريط البصير بالطريق لا يزيغ عنه، ومسدد السهم أيضا يحرص على تقويمه، فكن كذلك. وهذا يذكرك أن المسلم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى كالمسافر إذا ضل الطريق ولا يدري أين يتوجه، فإذا وفق للهادي وفق للسداد سلم وإلا هلك. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في سيره إلى الله والدار الآخرة حريصا على لزوم الحق وإصابة الهدى والسلامة من الزيغ والانحراف. Hadis berikutnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Qul Allahumma hdini wa saddidni." Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku dan luruskanlah jalanku. Ya. Dalam riwayat yang lain, "Allahumma inni as'alukal huda was-sadad." Ya Allah, aku memohon kepada Engkau petunjuk dan aku mohon kepadamu ketepatan, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang agung ini menjelaskan tentang doa yang penuh keberkahan, yang dalam isi doa tersebut adalah meminta petunjuk dan sadat kepada Allah Subhanahu wa taala, huda dan as-sadat. Dan kedua perkara ini, al-huda dan sadat, merupakan perkara atau puncak perkara yang paling penting bagi seorang hamba. Karena seorang hamba tidak akan bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan dua perkara ini, petunjuk dari Allah dan juga ketepatan dalam melangkah. Riwayat yang pertama, Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah berilah petunjuk kepadaku dan luruskanlah jalanku, tepatkanlah jalanku. Sama dengan riwayat yang kedua, Allahumma inni as'alukal huda wassadat, ya Allah aku mohon kepada engkau al-huda wassadat, kebenaran, petunjuk dan ketepatan. Adapun al-huda adalah ma'rifatul haq. Al-huda adalah mengenali kebenaran, dan baik secara global maupun secara terperinci, dan juga mendapatkan taufik dari Allah untuk mengikuti kebenaran tersebut. Itu disebut dengan huda. Seorang kalau dikatakan mendapatkan hidayah, yaitu dia mengetahui kebenaran dan dia mengikuti kebenaran tersebut, baik secara zahir maupun batin. Adapun as-sadat adalah luzumul haq. As-sadat adalah berjalan di atas kebenaran dan tepat di atas kebenaran tersebut. Ya, tepat di atas kebenaran tersebut. Orang yang berdoa dengan doa ini, maka dia mengingat jika dia sedang dalam keadaan bersafar, ya, seandainya ada seorang yang sedang dalam keadaan bersafar, kemudian dia tersesat dari jalan. Ya, tentu kalau tidak ada yang beri petunjuk kepada dia, maka dia akan binasa. Dia tidak tahu mana jalan yang benar, dia akan tersesat, kemudian terombang-ambing sehingga bisa binasa. Ya, kemudian tahu-tahu ada yang beri petunjuk kepada dia, ada al-hadi, ada yang beri petunjuk kepada dia. Kemudian ada menunjukkan jalan yang tepat, as-sadat, ya. Maka dia akan selamat jika dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan diarahkan untuk bisa berjalan tepat di atas jalan kebenaran tersebut. Jika tidak, maka dia akan binasa. Oleh karenanya seorang tatkala di atas muka bumi ini berusaha senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjalan dengan jalan yang tepat, yaitu as-sadat, memperoleh as-sadat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفي رواية وضلع الدين وغلبة الرجال رواه مسلم. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه التعوذ بالله سبحانه بهذا التعوذ المبارك المشتمل على عدة أمور يستعاذ بالله سبحانه وتعالى منها. أولها العجز، قال اللهم إني أعوذ بك من العجز، والعجز هو ضد القدرة وأصله التأخر عن الشيء، مأخوذ من العجز وهو مؤخرة الشيء. والثاني هو التعوذ بالله من الكسل، والمراد بالكسل فتور النفس وتثاقلها عن النهوض للقيام بالأعمال الصالحة. وكل من العجز والكسل يمنعان العبد من أداء الحقوق الواجبة عليه. وقوله والجبن والهرم، هذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن، والجبن صفة ذميمة ينبغي للعبد أن يحرص على البعد عنها وعدم الاتصاف بها، وهو ضد الشجاعة، حيث أن يكون الإنسان معه المهابة التي يترتب عليها عدم القيام بالواجب عليه. وقوله والهرم، تعوذ بالله سبحانه وتعالى من الهرم، أي البلوغ في العمر إلى سن تضعف فيه الحواس والقوى ويضطرب الفهم والعقل. وقوله والبخل، هذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من البخل. وقوله والبخل، هذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من البخل، وهو منع الواجب أو منع السائل عما يفضل عنده أو لا يعطي شيئا، وهو من الصفات المذمومة التي جاء ذمها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله أعوذ بك من عذاب القبر، هذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر، وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. وقوله وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، هذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من كل فتنة تعرض لي الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وكذلك التي تعرض له عند موته. فهذه دعوة عظيمة جامعة فيها هذا التعوذ من هذه الأمور، وتعوذ مبارك مأثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. Hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari ketidakmampuan dan dari kemalasan, wal jubni wal haram, dan aku berlindung kepada Engkau dari sifat penakut dan sifat pikun, wal bukhli, dan aku berlindung kepada Engkau dari sifat pelit, wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kuburan, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kematian dan fitnah kehidupan. Dalam riwayat wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal, yaitu ketidakmampuan untuk membayar hutang atau dikuasai oleh para lelaki, atau beratnya hutang dan tidak dikuasai oleh orang para lelaki. Para hadirin dirahmati oleh para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang agung ini ya mencakup tentang berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk-bentuk ta'awudz yang penuh keberkahan, yang mencakup beberapa perkara yang seorang berlindung darinya, berlindung kepada Allah dari perkara-perkara tersebut. Yang pertama adalah al-ajzu. Al-ajzu yaitu ketidakmampuan merupakan lawan daripada qudrah. Qudrah artinya kemampuan. Dan asalnya dalam bahasa al-ajz adalah terlambat dari sesuatu, ta'akhur an syai'. Karena diambil dari bahasa Arab al-ajuz yaitu bagian belakang sesuatu. Oleh karenanya al-ajuz adalah ketidakmampuan, lawan dari kemampuan. Seorang berlindung dari sifat seperti ini, ketidakmampuan. Kemudian berlindung dari sifat al-kasal. Al-kasal adalah malasnya jiwa ya, terasa berat tatkala hendak melakukan amalan soleh. Ini namanya al-kasal. Dan kedua perkara ini, al-ajuz wal kasal, ketidakmampuan dan kemalasan, menghalangi seorang untuk mengerjakan kewajiban-kewajibannya ya, karena terhalangi dengan ketidakmampuan dan juga dihalangi dengan sifat malas, berat ya, terasa berat untuk melaksanakan kewajiban. Kemudian yang ketiga, al-jubun. Al-jubun, penakut. Ini merupakan sifat yang tercela ya, seorang berusaha untuk menjauhkan dirinya dari sifat penakut dan agar dirinya tidak disifati dengan sifat tersebut. Itu seorang hendaknya memiliki keberanian ya. Ya, yang kalau seorang memiliki sifat penakut maka akan mengakibatkan dia terkadang tidak bisa melakukan kewajibannya. Kenapa? Gara-gara takut. Harusnya dia melakukan kewajiban tersebut, dia tidak mampu. Kenapa? Karena sifat penakut. Kemudian sifat yang berikutnya yang seorang berlindung darinya yaitu al-haram. Al-haram yaitu masa tua ya, seorang mencapai suatu umur yang cukup tua, yang tatkala dia mencapai usia tersebut ya, maka lemahlah panca inderanya ya. Kekuatannya menjadi lemah, inderanya menjadi lemah, kemudian akalnya pun menjadi goyang, pemahamannya pun menjadi goyang ya, semacam pikun dan yang lainnya. Kemudian yang kelima yaitu sifat al-bukhl. Al-bukhl yaitu sifat kikir atau pelit. Seorang berlindung kepada Allah dari sifat pelit ya, jika ada orang yang meminta bantuan darinya ya, seorang peminta minta bantuan darinya dan dia punya harta berlebihan dan dia seharusnya wajib untuk membantu orang tersebut karena dia mampu, namun dia tidak membantu. Yang melarang, mencegah dia untuk membantu orang tersebut adalah sifat pelitnya. Kemudian yang perkara berikutnya, berlindung dari azab kuburan ya, seorang hendaknya berlindung daripada azab kuburan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan orang-orang untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, ista'idzu billah min azabil qabr, Fa inna adzabal qabri haqqun, wahai manusia, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kuburan, sungguhnya azab kuburan itu benar adanya. Kemudian fitnatil mahya wal mamat, perkara berikutnya berlindung daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian, yaitu berlindung dari segala fitnah yang datang dalam kehidupan dunia ini, baik fitnah syahwat, fitnah syubhat, kebodohan dan yang lainnya. Orang seorang berlindung daripada fitnah-fitnah tersebut, demikian juga berlindung dari segala bentuk fitnah yang ada di akhirat. Oleh karenanya doa ini merupakan doa yang mencakup segala bentuk perkara yang perlu seorang hamba untuk meminta perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara tersebut. قال وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه وفي رواية وفي بيتي وروي ظلما كثيرا وروي كبيرا بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا. هذا الحديث فيه دعاء علمه نبينا صلى الله عليه وسلم صديق الأمة وخيرها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهو من هو عبادة وعلما وصلاحا واستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعوة جامعة يدعو بها في صلاته ويدعو بها في بيته، علمه أن يقول هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهذا فيه أن العبد ينبغي عليه أن يعترف بظلمه وذنوبه، وأن ينكسر بين يدي مولاه سبحانه وتعالى، وأن يصدق مع ربه في اللجوء إليه متوسلا إليه سبحانه وتعالى بأنه الغفور وأنه الرحيم. وإذا كان الصديق رضي الله عنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في دعائه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فكيف بمن هو دونه في الفضل والمكانة؟ ومثل هذه الدعوة حقيقة يستفاد منها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأولياء الرحمن لا يزكون أنفسهم ولا يدعون تكميل الأعمال، بل هم مشفقون من خشية الله سبحانه وتعالى، مشفقون من الذنوب، معترفون بها. بينما أولياء الشيطان يظهرون بين أتباعهم كمال أنفسهم وسلامتهم، وربما أيضا عصمتهم من الخطأ، ويزعمون أنهم مكملون للأعمال. كل ذلك من أجل أن يتعلق بهم الأتباع وأن يعظموهم، وليس هذا من شأن أولياء الله سبحانه وتعالى. فأبو بكر من أعظم أولياء الله، بل هو خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في المكانة العلية والمنزلة الرفيعة ما لا يخفى، ويقول هذا الدعاء ويكرره رضي الله عنه في بيته وفي صلاته، كما وجهه إلى ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. Hadis berikutnya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya dia berkata: Rasulullah SAW berkata kepada aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, ajarkanlah kepada aku suatu doa yang aku berdoa dengan doa tersebut dalam sholatku. Ini Abu Bakar minta agar Nabi mengajarkan doa kepadanya. Maka apa kata Nabi SAW? Kul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi dhuman kathira. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Faghfir li maghfiratan min indik. Ampunilah aku dengan ampunan yang berasal dari engkau. warhamni dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, wa fi baiti, yaitu Abu Bakar mohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan doa yang dia baca dalam salatnya dan di rumahnya. Dan diriwayatkan zulman katsiran, yang artinya aku berlindung kepada, aku mengakui telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan dalam riwayat kezaliman yang besar. Oleh karenanya kata Imam Nawawi rahimahullah, hendaknya digabungkan kedua-duanya dengan mengatakan zulman katsiran kabiran, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak dan besar. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada As-Siddiq, ya. Dialah manusia terbaik dari umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana ibadah beliau, bagaimana kesolehan beliau, bagaimana keistiqomahan beliau. Ya, akan tapi beliau tatkala mohon kepada Nabi agar diajarkan sebuah doa, ya, untuk dia doa tatkala dalam salatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa berikut ini. Ya, doa yang menunjukkan kerendahan diri seorang dengan mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ampunilah aku ya Allah dari ampunan darimu, warhamni rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis ini atau doa ini menunjukkan seorang hamba mengakui dosa-dosanya, mengakui kezalimannya, dan hendaknya dia tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia kembali kepada Allah dan dia bertawassul kepada Allah dengan sifat Allah, yaitu sifat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu diajari oleh Nabi dengan doa seperti ini, padahal beliau, siapakah beliau Abu Bakar yang ibadahnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, istiqomahnya luar biasa, kesolehannya luar biasa, ternyata mengatakan inni zalamtu nafsi zulman katsir, ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Maka bagaimana dengan orang-orang yang di bawah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di bawah kemuliaannya, di bawah kesempurnaannya, ya, tentu dia hendak lebih utama untuk membaca doa ini. Dan seperti doa ini, ya, menunjukkan perbedaan antara awliya ar-Rahman dan awliya ush-Syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Wali-wali Allah tidak pernah menyeru bahwasanya dia telah sempurna dalam ibadah, ya. Akan tapi mereka, wali-wali Allah, senantiasa takut dengan dosa-dosa mereka, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosa mereka. Adapun wali-wali syaitan, maka mereka menampakkan di hadapan para pengikut mereka tentang bahwasanya mereka sempurna, amalan mereka sempurna, amalan mereka hebat, bahkan seakan-akan mereka tidak salah, ya, mereka telah sempurna dalam amalan ibadah. Mereka lakukan ini semua dalam rangka agar pengikut mereka terikat dengan mereka, terperangkap dengan mereka, dan mengagungkan mereka. Dan ini bukanlah kebiasaan para salaf. Para salaf, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak demikian. Lihatlah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya. Akan tapi dia berdoa dalam salatnya di rumahnya, mengulang-ulang doa ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, faghfirli maghfiratan min indik, ya Allah, ampunilah aku ampunan darimu, warhamni dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala rahimahullah taala, وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. هذه الدعوة معاشر المستمعين الكرام من أجمع الأدعية في الاستغفار، وجاءت صيغة هذا الدعاء بألفاظ التعميم والشمول مع البسط والتفصيل وإظهار العبودية والافتقار واستحضار أنواع ما يتوب العبد منه تفصيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء صلوات الله وسلامه عليه على سبيل الافتقار والعبودية لله، وكذلك التعليم لأمته، وكذلك بيانا أن أحدا من العباد لا يكون في غنى عن ربه وعن عفوه ورحمته ومغفرته. الحاصل أن هذا الاستغفار استغفار عظيم جامع مأثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Hadis berikutnya dari Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi SAW berdoa dengan doa ini, ya, doa yang mencakup, doa yang paling baik atau paling mencakup dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan isi doa ini, Allahumma ghfir li khati'ati wa jahli. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku dan kebodohan-kebodohanku. Wa israfi fi amri, dan sikap berlebihanku dalam urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan ampunilah aku perkara-perkara yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Allahumma ghfir li jiddi wa hazli. Ya Allah, ampunilah kesalahanku dalam yang kesalahan yang sungguh-sungguh aku lakukan, atau kesalahan dalam candaanku, kesalahan dalam candaanku. Wa khata'i wa amdi, dan kesalahan yang aku tidak sengaja maupun kesalahan yang aku sengaja. Wa kullu dhalika indi, dan seluruhnya itu ada pada diriku. Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah aku lakukan dan apa yang akan aku lakukan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan dosa-dosaku yang aku kerjakan secara sembunyi-sembunyi, atau dosa-dosaku yang aku lakukan secara terang-terangan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang engkau lebih mengetahuinya daripada diriku. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkau yang memajukan dan engkau yang mengakhirkan. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah doa yang paling mencakup dalam rangka beristighfar, karena mencakup lafal-lafal yang beri keumuman, yang mencakup dengan sedikit perincian, ya. Di situ sangat nampak kerendahan dan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang mengucapkan doa ini sambil dia menghayati perincian dosa-dosanya, ya, karena Rasulullah SAW merinci dalam doa ini segala bentuk-bentuk kesalahan disebutkan dalam doa ini. Dan Nabi SAW membaca doa ini, ya, dalam bentuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk menunjukkan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk mengajari umatnya bagaimana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menunjukkan seorang jangan pernah merasa cukup, ya, dia selalu butuh kepada ampunan Allah dan selalu butuh kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم. وهذه الاستعاذة من الاستعاذات الجامعة التي تعم كل شر مما عمله العبد ومما لم يعمل. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'alimtu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejelekan, keburukan yang aku ketahui. Wa min syarri ma lam a'mal. Dan dari keburukan yang aku lakukan dan dari keburukan apa yang tidak aku lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini merupakan bentuk isti'adzah yang sangat mencakup, meliputi segala bentuk keburukan, baik keburukan yang dilakukan maupun keburukan yang tidak dilakukan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa'an ibn Umar radiyallahu anhuma qal, kana min du'ai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik, wa tahawuli afiyatik, wa fuja'ati niqmatik, wa jami'i sakhatik. Rawahu Muslim. وهذا التعوذ كذلك معاشر المستمعين من التعوذات العظيمة الجامعة. بدأه أولا بالتعوذ من زوال النعمة، وذلك أن النعمة تزول عند عدم شكرها وعدم أداء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى فيها. وقوله وتحول عافيتك، تحول عافيتك، فيه الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من ذلك، من تحول العافية. وهذا يتناول السلامة في الدنيا والآخرة، لأن العافية تحولها يترتب عليه الإصابة بالشر والضر في الدنيا والآخرة. وقوله وفجاءت نقمتك فيه الاستعاذة بالله من فجاءة نقمته، أي نقمته للعبد، لأنه إذا انتقم من العبد فقد حل به البلاء ما لا يقدر العبد على دفعه. وقوله وجميع سخطك جاء بهذه الدعوة الجامعة أو التعوذ الجامع الذي ختم به هذا الدعاء ليكون شاملا للتعوذ بالله سبحانه وتعالى من كل ما يسخطه. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwasanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku, wa tahawuli afiyatik, dan aku berlindung kepada Engkau dari perubahan keselamatan yang Engkau berikan kepadaku, wa fujaati nikmatik, dan aku berlindung kepada balasanmu atau hukumanmu yang datang dengan tiba-tiba, wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung kepada Engkau dari segala bentuk kemarahan Engkau ya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga bentuk ta'awudz, minta perlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara doa-doa berta'awudz yang agung yang mencakup banyak perkara. Ya, yang pertama Rasulullah SAW mulai dengan aku berlindung kepada Engkau dari zawali ni'matik, dari hilangnya kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku. Ya, karena nikmat itu akan hilang jika tidak disyukuri, atau akan hilang tatkala seorang lupa mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah terhadap kenikmatan tersebut. Kemudian berlindung daripada tahawuli afiyatik, ya, berubahnya keselamatan, ya, karena seorang dan ini mencakup keselamatan di dunia maupun di akhirat. Karena jika terjadi perubahan keselamatan, maka melazimkan akan adanya kemudharatan, akan terjadinya musibah baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian fujaa nikmatik, ya, dan fujaa nikmatik yaitu berlindung dari datangnya hukuman yang datang dengan tiba-tiba. Karena Allah Subhanahu wa taala jika menghukum seorang hamba dengan mendatangkan bala, maka hamba tersebut tidak akan bisa menolaknya dan tidak bisa mencegahnya. Dan terakhir Rasulullah SAW menutup doanya dengan mengatakan wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung kepada Engkau dari segala bentuk kemurkaanmu. Ini adalah doa yang sebagai penutup dan mencakup segala bentuk perkara yang perlu untuk kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa an Zaid ibn Arqam قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، رواه مسلم. وهذا دعاء جامع معاشر المستمعين، وثابت في صحيح مسلم عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فيه التعوذ بالله من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. وجميع هذه التعوذات تقدمت معنا قريبا في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. وقوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، فيه سؤال الله تبارك وتعالى زكاء النفس بأن تصلح وتستقيم على طاعة الله، وهذا فيه أن صلاح نفس العبد بيد الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى بل الله يزكي من يشاء، وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقوله اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها فيه التعوذ بالله سبحانه وتعالى بالله من هذه الأمور الأربع. وهذا يفيد أن العبد ينبغي أن يحرص على الانتفاع بالعلم الذي يتعلمه، وأن يحرص على الخشوع والخشية من الله، وأيضا ألا يكون مفرطا في الطعام والشراب والغذاء، وأن يحرص على الاتيان بشروط الدعاء وآدابه وتحري أوقاته ورجاء إجابة الله سبحانه وتعالى دعواته. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا معاشر المستمعين أجمعين لكل خير في الدنيا والآخرة، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وإلى أن ألقاكم في لقاء قادم بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari ketidakmampuan dan kemalasan, wal bukhli wal haram, aku berlindung kepada engkau dari sifat pelit dan kepikunan di masa tua, wa adzabil qabr, dan aku berlindung kepada engkau dari azab kuburan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah ketakwaan pada jiwaku, wa zakkihha anta khairu man zakkaha, anta waliyyu wa maulaha, dan tazkiyahlah, sucikanlah jiwaku, dan engkau adalah yang terbaik dalam mensucikan jiwaku, karena engkau adalah pemilik jiwa dan penolong jiwa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', dan aku berlindung kepada engkau dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tashba', dan aku berlindung kepada engkau dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, wa min da'watin la yustajab laha, la yustajab laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Doa ini termasuk bentuk doa dari perkara-perkara yang perlu untuk kita berlindung darinya. Adapun perkara berlindung daripada ketidakmampuan, kemudian kelemahan, kemalasan, rasa pelit, kemudian sifat pikun di masa tua dan azab kuburan telah lalu dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Adapun yang berikutnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkihha anta khairu man zakkaha. Ya Allah berikanlah ketakwaan jiwa ini dan sucikanlah jiwa ini. Dalam doa ini ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesucian dalam jiwa sehingga jiwa ini bisa istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil bahwasanya kesolehan seorang hamba dan keistiqomahan seorang hamba berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan balillahu yuzakki may yasha, akan tapi Allah mentazkiyah, yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinallaha yuzakki may yasha. Ya, kalau bukan karena karunia Allah dan bukan karena rahmatnya, maka tidak seorang pun di antara kalian yang suci, akan tapi Allah mensucikan orang yang Allah kehendaki. Ini dalil bahwasanya kesucian, bersihnya hati seorang, kemudian solehnya seorang di tangan Allah. Oleh karena seorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa berikutnya, berlindung daripada ilmu yang bermanfaat. Ini isyarat bahwasanya seorang hamba berusaha untuk mengambil manfaat dari ilmu yang telah dia pelajari. Kemudian perlindungan dari hati yang tidak khusyuk, agar seorang isyarat juga seorang hamba berusaha khusyuk, ya, khusyuk dalam ketaatan. Kemudian juga tatkala perlindungan dari jiwa yang tidak pernah puas, itu seorang juga berusaha tidak boleh berlebih-lebihan dalam makanan, dalam minuman, ya, sehingga tidak pernah merasa puas. Kemudian yang terakhir itu berlindung dari doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat bahwasanya seorang hamba tatkala dia berdoa hendaknya dia berusaha memenuhi syarat-syarat diterimanya doa dan juga adab-adabnya doa sehingga doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk melaksanakan segala kebaikan di dunia, dan juga agar Allah memperbaiki urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita bersandar pada diri kita yang penuh kelemahan ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.